Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u manzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi. Thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana barik lana fi hadha syahril karim syahri Ramadan ij'alna fihi ya Rabbana minal a'idin wal fa'izin a'inna ala al-qiyami wa siyam wa khsurna yawm al-qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwaihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pendengar, para pemirsa dimanapun anda berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali bersama-sama belajar beribadah, merenung untuk berbekal kita kelak di saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan mulia bulan Ramadan, bulan dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal baik kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meningkatkan ketaatan dan memudahkan kita untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Kita masih dengan kajian renungan tadabbur tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, yang pada pertemuan yang lalu kita mengenal nama Allah, mengenal Allah dengan mengenali nama Allah Al-Jabbar, dengan Al-Mutakabbir. Nah, ada yang kelewat kemarin, kita akan balik ke belakang, yaitu dengan Al-Muhaimin. Al-Muhaimin, Al-Muhaimin, yang artinya jika kita sandarkan nama ini atau kepada Allah, Muhaimin, Allah adalah zat yang Imam Ghazali mengatakan al-qa'im ala khalqihi bi'a'malihim wa arzakihim wa ajalihim. Al-Muhaimin yang mengurusi, mengurusi hamba-hambanya di dalam urusan perilaku, perbuatan-perbuatan mereka, rizki-rizki hamba, hingga seajalnya hamba tersebut, gerak-gerik, langkah-langkah, diam dan gerak kita ini di bawah pantauan dan pengawasan Allah Al-Muhaimin. Dan pengawasan Allah ini dalam bentuk pengawasan bukan saja mengawasi, akan tapi juga di dalam gerak-gerik kita ini adalah Allah yang menggerak-gerik, yang menggerakkan kita. Allah yang menjadikan kita diam, Allah yang menjadikan kita berjalan, Allah yang menjadikan kita berpikir, merenung dan seterusnya. Jadi semua yang terjadi pada hambanya, maka ini di bawah pantauan, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau gambaran dalam sebuah tatanan, misalnya ada sebuah lembaga, yayasan, di situ ada musyrifnya, pengawas, pengontrol, sampai ngurusi segala macam yang ada di dalam lembaga tersebut. Makanya ini bisa dikatakan muhaimin atas lembaga tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yuhaimin, muhaimin Allah atas segala yang Allah ciptakan. Tidak ada yang terlepas satu pun, sesuai dengan pengawasan Allah yang mutlak, tidak terbatas. Kalau seorang hamba manusia mengawasi sesuatu, ada yang luput. Tapi Allah tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Dan pengawasan Allah mutlak kepada hambanya, sifat Allah selalu sempurna. Dan jika ada seorang hamba yang meneladani sifat ini, maka dia akan mengawasi dan mengurusi, kata Imam Ghazali di dalam tambihnya, bagian seorang hamba. Setelah seorang hamba itu faham bahwasanya Allah akan selalu mengawasi, mengurusi segala perilaku kita, tingkah laku kita, maka hendaknya seorang hamba yang faham makna ini harus sadar dia diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperhatikan oleh Allah, diayomi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Maka hendaknya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, tambih di dalam tambihnya, setelah kita faham ini, faham bahasanya Allah akan melihat kita, perhatikan kita, kita tidak mengedipkan mata kecuali di bawah pengayoman Allah, di dalam perhatian Allah, penglihatan Allah, pengawasan Allah. Kalau sudah seperti itu, tambih kata Imam Ghazali, kullu abdin, maka seorang hamba jika mengambil bagian dari sifat kemuliaan Allah al-Muhaimin, maka hendaknya dia selalu raqaba, melihat juga kepada dirinya sendiri, mengawasi dirinya. Mengawasi dirinya, menjaga dirinya dari hal-hal yang menjadikan Allah nanti murka. Menjaga dirinya, memperhatikan dirinya, selalu mencermati. Seperti Allah memperhatikan gerak-gerik kita, hendaknya kita pun demikian. Sadar gerak-gerik kita harus kita timbang dengan syariat ini, Allah ridho atau tidak. Akal dan syariat kita harus kita gunakan semua. Karena kita tahu, kita sadar yakin Allah al-Muhaimin. Allah memperhatikan kita, Allah menjaga kita. Maka kita pun agar perhatian Allah, yani Allah melihat kita, Allah ngayomi kita, maka dengan kesadaran seorang hamba, maka dia akan melihat dirinya, terus memperhatikan dirinya, sehingga tidak akan luput dirinya lalu terjerumus di dalam perilaku yang tidak baik, pikiran yang tidak baik, ataupun lintasan-lintasan di hati yang tidak baik. Karena dia selalu mengontrol dirinya sendiri, melihat dirinya, memperhatikan dirinya. Dan sebaik-baik seorang hamba adalah jika hamba tersebut selalu memperhatikan dirinya, ngoreksi dirinya, mengontrol dirinya. Imam Al-Ghazali dalam penjelasan tentang bagaimana kita itu bisa selamat, ternyata orang yang paling selamat adalah orang yang selalu koreksi diri. Mengoreksi diri, maratibnya orang kalau pengen benar, cari kesalahanmu sendiri, cari kekuranganmu sendiri. Sehingga untuk mencari kekurangan itu harus terus dikontrol dirinya sendiri. Sampai ada salah satu petunjuk untuk mencoba bagaimana kita ini berbicara dalam sehari. Kalau memang engkau benar-benar berani, ambil sekarang alat rekam. Mulai engkau bangun tidur, alat rekam taruh di lehermu, kemudian sore hari kasihkan temanmu. Kira-kira kamu siap enggak itu didengar oleh temanmu? Ini satu contoh saja. Kalau jangan tadi saya ngomong, berarti ini sudah temannya padahal, bukan orang lain. Bagaimana dengan malaikat? Allah yang melihat kita, malaikat yang ini. Ini contoh saja, kau rekam omonganmu sehari dari kau bangun tidur, kemudian di sore hari mau tidur kau serahkan, ini loh tadi hasil rekamanku sehari itu. Berani enggak kita ini? Nah ini. Kalau kita masih ragu-ragu, ketahuilah ada yang tidak beres di dalam omongan kita. Perlu kita melatih semacam itu. Jadi 13 jam atau 17 jam direkam. Rekaman. Atau mungkin sebelum kita berikan kepada orang lain, kita dengar sendiri, pantas enggak? Sebagai seorang hamba kita yang menyadari Allah selalu melihat kita, mengawasi kita, lalu kita seperti itu. Maka kekuatan keimanan itulah yang menjadikan orang jauh daripada kemaksiatan. Dan keimanan di dalam akidah kita, yazid wa yangkus, akan tambah dan akan berkurang dengan tafakkur, mendekatkan diri kepada Allah, akan bertambah. Membangun keyakinan. Maka setelah seorang hamba itu terus memperhatikan dirinya, itu kalau bisa. Kalau tidak bisa, kalau kita ingin cari kekurangan kita, kita minta tolong kepada sahabat kita. Sahabat kita untuk mengingatkan kita, untuk nyebut kekurangan kita. Mungkin istri kita, suami kita, orang dekat dengan kita. Dengan kejujuran, tolong sebutkan kekurangan saya apa. Nah ini. Masya Allah zaman sekarang, hebat benar kok dia itu minta untuk dibuka kekurangannya. Kadang-kadang diingatkan saja masih marah. Sebab kadang-kadang kita itu melihat kekurangan sendiri itu susah. Melihat kekurangan sendiri itu susah. Sifat aku, aku itu menutup. Anani, ego, egois. Akunya itu suka menutup. Sehingga kata Imam Haddad, kotoran lahir dan batin itu sama. Kotoran batin, dosa, kesalahan, itu kalau sudah miliknya sendiri itu suka ditutup-tutupi. Tidak beda dengan kotoran lahir. Jadi kalau seandainya kita lagi duduk di sini di atas meja ini, tiba-tiba ada ingus, kepegang ingusnya orang. Astagfirullahaladzim, siapa ini buang ingus di sini? Kita akan marah-marah. Ingus. Tetapi ternyata suatu ketika kita ada sedikit flu itu gini. Kok nyantai? Kenapa kok nyantai? Bahannya sama ini dengan yang di situ, bahannya sama itu. Cuman karena ini milikku, aku ada akunya, nyantai. Ada akunya, tapi ini miliknya orang lain. Ini kotoran lahir itu seperti itu, kotoran batin pun juga sama. Kalau sudah milikku suka ditutup, gak gampang kelihatan. Kesalahan-kesalahan diri itu jarang terlihat. Makanya perlu kita orang lain untuk melihatkan kita ini. Tolong lihat saya itu kurang apa. Maka terbukalah kita dengan sahabat untuk siap diingatkan. Itu kunci keberhasilan dalam menjalani hidup yang baik. Siap diingatkan. Siap mengingatkan, suasana indah. Senang untuk mengingatkan, untuk mengangkat. Dan senang untuk diingatkan, untuk kita juga naik pangkat. Dibangun, mungkin tulisannya siap mengingatkan, diingatkan, siap mengingatkan, diingatkan. Sebab kadang pincang, mentang-mentang dia seorang ustadz, paling senang ingatkan istrinya atau suaminya, dia ustadzah, bangnya ini, tapi giliran diingatkan cemberut. Kalau diem dok, ibu-ibu biasanya itu kalau diingatkan sama suami dong diem, tidak mau jawab, sampai suaminya itu bingung, ini denger atau tidak, mau diterusin kayaknya, takut nggak denger, mau tidak, belum selesai omongan. Ini kalau ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kalau diingetin sama istrinya, keluar itu, cerek pintunya, cedor. Gak balik-balik. Ini, gak bisa diingetin. Sementara kunci untuk mendapatkan kemuliaan, buka. Bukan saja kita terbuka di saat diingetkan, kita tanya apa kekuranganku. Agar kita bisa muhaimin juga kita untuk ngontrol perilaku kita juga ini. Cuman ingat, kemarin sifat kalau sudah dinisbatkan kepada Allah beda dengan jika dinisbatkan kepada manusia. Artinya kita ngontrol terus semuanya. Baik, jika ternyata dengan orang lain pun mungkin karena makom, tempat, umur, tua dan ini, sehingga tidak ada pendapat, enggak ada orang yang banding kritisi. Enggak ada orang yang banding ingatkan. Terakhir adalah lihatlah kekuranganmu, dari lidah musuh-musuhmu. Makanya kalau ada orang ngedengki sama kita, musuhi kita itu adalah benar omongannya itu. Kamu itu begini, langsung aja catat. Berarti saya harus benah diri itu. Kamu itu begini ya. Oh, ya, sip. Lihat, enak. Urusan sama musuh positif terus dia punya pikiran. Karena apa? Musuh tidak akan ngomong kecuali memang itu perlu saya benahi. Sehingga cepat dia menemukan kemuliaan kebaikan. Dan itu adalah kontrol untuk kita. Itulah bagian kita di saat kita memahami sifat Allah, apa nama Allah tadi. Kemudian selanjutnya adalah ya ini diterapkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus perilaku kita kontrol semuanya. Sebab yang tersembunyikan itu adalah biasa kalau kita menyembunyikan sesuatu. Karena sesuatu tersebut adalah tidak pantas atau tidak baik, atau bahkan bukan sekedar tidak baik dalam sisi adab, kadang sesuatu yang diharamkan. Tapi ada kalanya orang itu melakukan keharaman itu bukan karena dia ingin melanggar Allah, karena tidak sadar, tidak tahu, tidak terbiasa dengan kebaikan, atau karena dia terbiasa dengan kesalahan sampai melakukan kesalahan itu nggak sadar. Makanya perlu tadi kontrol terus. Koreksi terus, perhatikan perilakunya terus. Nah ini, sampai amanlah kita. Perilaku semuanya kita perhatikan. Baik, nama Allah yang lain lagi adalah Al-Aziz. Al-Aziz. Al-Aziz itu sesuatu itu dikatakan Aziz kalau memenuhi tiga syarat. Pertama, agung. Agung yang langka. Sesuatu yang agung, langka. Susah, tidak ada duanya. Agung, langka, susah dicari. Agung. Sesuatu yang agung, yang besar, yang langka. Yang kedua, sangat dibutuhkan. Yang ketiga, susah untuk didapat, dijangkau. Sehingga jika memenuhi tiga syarat ini baru disebut sebagai aziz. Ada sesuatu yang agung dan kita sangat membutuhkannya, tapi mudah kita untuk mendapatkan dan menjangkaunya, maka tidak disebut sebagai aziz. Contohnya apa? Matahari. Agung, dahsyat. Siapapun butuh dengan matahari. Akan tapi cara menjangkaunya gampang. Kita setiap pagi kita melihat, terlihat matahari, panasnya memancar sampai kita, sinarnya. Sehingga tidak disebut matahari adalah aziz. Aziz ada langka, susah dijangkau, perlu susah payah. Sementara kita sangat butuh. Dan itu tidak akan terkumpul siapa tiga hal ini kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Secara hakikat. Maka tentu sebagai seorang hamba, maka dikatakan dia aziz juga kalau memang dia adalah istimewa. Allah Subhanahu wa taala kita sangat membutuhkannya. Butuh dalam semuanya kita butuh. Bahkan untuk mengedipkan mata kita butuh kepada Allah. Di dalam organ tubuh kita itu ada beredarnya darah, detak jantung yang memompanya, kemudian macam-macam. Sampai urusan rasa. Kalau sudah Allah mencabut tuh enggak beda, enggak bisa membedakan antara daging dengan sandal kalau digigit. Itu sudah masalah ya. Allah bedakan semuanya. Rasa ini enak, ini tidak enak. Baik, warna-warni ajib, bisa warna ini hijau, putih, kuning. Tapi giliran buta warnanya tidak bisa membedakan tuh. Lek kita semua butuh Allah. Belum lagi Masya Allah ngantuk. Allah beri kepada kita nikmat namanya ngantuk. Nikmat itu bukan di tidurnya, kayaknya di dalam ngantuknya ya. Di tidur apa di ngantuk? Enak tidur apa enak ngantuk? Sebab kalau orang tidur tidak akan ngantuk, tapi kalau ngantuk jadi enak tidur. Enggak tahu enakan mana, enakan ngantuk apa enakan tidur. Ini Allah coba, kalau orang enggak dikasih ngantuk saja bingung dia. Ngaduh ya saya tidak bisa tidur, enggak ngantuk-ngantuk. Minum obat, wah, dokter. Psikolog, macam-macam ini. Atau kamu ibu stres, banyakkan duit. Macam-macam. Gak dikasih ngantuk sesaat saja, pusing. Apalagi gak dikasih lapar, waduh. Cepat mati. Karena apa? Gak mau makan nanti. Fisiknya lemah, drop. Gak mau lapar, gak dikasih lapar. Sehingga makan ini gak enak, makan itu tidak enak. Loh, ini butuh Allah kita. Di dalam diri kita ini kebutuhan kita kepada Allah SWT. Gak bisa dihitung kita. Dan Allah penuhi. Allah penuhi semuanya. Sehingga betul kalau kita menghitung nikmat Allah gak akan mampu kita menghitung. Kalau kita mensyukuri gak akan mampu kita mensyukuri nikmat Allah. Teramat banyak. Bahkan yang kita sadari pun sangat sedikit, sangat sedikit, sangat sedikit. Urusan jasad kita, ternyata kita kalau masuk rumah sakit, itu ternyata setiap kita melihat orang sakit itu sebetulnya, mestinya kita berpikir, loh, saya berarti punya nikmat. Dia bayar berapa jutaan? Dia kena ginjalnya berapa puluh, 100 juta. Dia kena sebelahnya jantungnya berapa ratus juta. Sebelahnya operasi matanya. Waduh, mahal benar dalam diri kita ini. Mungkin ada di antara kita yang diri Allah sakit jantung, tapi paru-parunya sebenar kan? Itu kan bersih ada nilainya. Intinya bahwasanya kita selalu butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah. Kemudian Maha Agung Allah. Dan untuk sampai kepada Allah perlu susah payah, jerih payah kita. Sehingga Allah Aziz. Aziz. Nah, dan juga ada makna Aziz adalah zat yang sangat mulia. Kata mulia, mulia di sini adalah mulia itu tadi dihubungkan dengan tiga makna. Kemuliaannya adalah sesuatu yang sangat diagungkan, kemudian sangat dibutuhkan. Ya, kayak contoh permata, permata yang langka, Aziz juga. Permata yang langka, Aziz. Jadi menjadi dipandang di kalangan di antara permata-permata yang lainnya. Semuanya seperti itu. Aziz. Maka hamba pun bagaimana agar mendapatkan itu tadi izzah tersebut. Kalau dimaknai sebagai kemuliaan, mulia dari sisi apa? Sisi dia itu mulia sehingga sangat dibutuhkan. Dan dia ada dan sangat agung dan susah untuk dijangkau, luar biasa. Seorang di dalam kalangan bangsa manusia saja raja yang dimuliakan adalah besar, agung, dimuliakan dia, enggak gampang untuk berurusan dengannya. Akan tapi kita membutuhkannya itu manusia dan Allah, bukan seperti manusia, Allah jauh dari itu semuanya. Tapi punya gambaran seperti itu. Maka di sini disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Al-Azizu minal ibad. Ada dari hamba ini yang aziz. Kalau Allah Al-Aziz, hamba yang aziz seperti apa? Sebab kita belajar Asma'ul Husna itu agar kita berakhlak seperti yang diajarkan Allah melalui nama-namanya. Al-Aziz dari manusia minal ibad, man yahtaju ilaihi ibadullah, yaitu yang selalu dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah, selalu bermanfaat untuk hamba Allah, dibutuhkan, kata Imam Ghazali. Dan bagaimana engkau? Kalau Imam Mutawalli Sya'rawi mengatakan, anta illam tazid fa anta mazid. Kalau engkau tidak memberikan nilai plus kepada orang, maka engkau itu tambahan, kelebihan, perlu dipangkas. Jika kita tidak memberi nilai positif, tidak berguna, berarti kita itu pengganggu. Itu tok, manusia itu ada dua. Kalau tidak berguna, ganggu, ini repot. Makanya nanya kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Al-Aziz dari hamba-hamba Allah adalah apa? Man yahtaju ilaihi ibadullah. Hamba-hamba Allah semuanya butuh kepadanya. Fi ahammi umurihim, bukan dalam urusan-urusan sepele. Tapi dalam urusan yang sangat berat. Lihat. Sambungnya manusia yang aziz dengan Al-Aziz dat yang maha mulia Allah, maka dia akan menjadi tumpuan manusia. Hamba tersebut menjadi dibutuhkan oleh manusia. Dan sekarang lihat dirimu. Lihat diri kita. Apakah kita dibutuhkan manusia di dalam urusan-urusan mereka yang sangat berguna, yaitu al-hayah al-ukhrawiyah, yaitu kehidupan di akhirat. Kalau engkau menjadikan, kalau engkau dijadikan tempat kembalinya hamba-hamba Allah untuk mengurusi urusan akhirat mereka, maka engkau adalah aziz. Jika orang pada datang kepadamu untuk engkau bimbing untuk mendapatkan as-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan di akhirat, maka ketahuilah engkau adalah aziz. Nah, inilah siapa ini model kayak begini. Dzalika mimma yaqillu, itu tentu sangat sedikit, kata Imam Ghazali, la muhalata wujuduhu. La muhalata, itulah mau tidak mau orang kayak begitu adalah sedikit, tidak banyak. Yang kita datang kepadanya, kita butuh kepadanya untuk membimbing kita, menghantarkan kepada surga Allah, kepada kebahagiaan di akhirat, maka itu orang aziz. Orang aziz dibutuhkan oleh manusia untuk kepentingan di akhiratnya nanti. Ada orang butuh kepada manusia karena urusan dunianya, karena dia orang punya duit kaya. Untuk apa itu? Untuk kehidupannya di dunia, untuk makannya, untuk minumnya, untuk bajunya, untuk kesinambungan hidupnya di dunia. Dibutuhkan. Tapi ketahuilah, yang lebih dahsyat lagi, jika kita dibutuhkan oleh orang untuk kepentingan akhirat mereka. Wayas'ub idrak. Dan ini susah untuk dijangkau makom ini. Untuk menjadi aziz tidak gampang. Tidak boleh orang itu leha-leha, duduk-duduk, enggak ini. Mereka belajar, menuntut ilmu, sambung dengan guru-guru besar agar sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama dan seterusnya. Orang yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk kenal Allah adalah Nabi. Di situ dimulai daripada Nabi. Rutbatul anbiya sallallahu wasallamu alaihi. Yaitu rubat, martabatnya para nabi. Jelas semua orang butuh kepada nabi untuk disambungkan kita kepada Allah, agar kita sampai kepada Allah. Wa yusyarikuhum fil izzi, dan akan mendapatkan kemuliaan seperti para nabi. Man yang faridu bil qurbi, yaitu orang yang juga mendapatkan kedekatan, min darajatihim fi asrihim, orang yang dekat dengan para nabi. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kal khulafa, para penerus-penerus Nabi, khalifah-khalifah Rasulullah, mereka adalah aziz. Tentu martabatnya di bawah Nabi jauh, tapi urutannya itu aziz, aziz, aziz, aziz. Wa warsatihi minal ulama, dan pewarisnya para ulama-ulama. Ulama-ulama aziz di kalangan kaumnya. Kenapa? Dibutuhkan dia, langkah adanya, susah dicari. Untuk kepentingan nanti di akhirat mereka aziz. Wa izzatu kulli wahidin minhum, dikatakan oleh Imam Ghazali, dan izzah, kemuliaan, nilai langka, mulia yang langka, susah untuk dicari, maka tingkat kemuliaan kulli wahidin minhum, setiap dari manusia-manusia ini, adalah biqadri uluwi rutbatihi, sesuai dengan kadar ketinggian pangkatnya. Ala suhulatin nail wal musyarakati wa biqadri anaihi min irsyadil halqi. Jadi kemuliaan seorang hamba itu bisa dilihat dari sisi bagaimana besar perjuangannya untuk membela makhluk-makhluk Allah. Sama-sama dia adalah mengambil bagian dari nabi, pewarisnya nabi, ulama. Pewaris para nabi misalnya ulama. Akan tapi pangkat ini berbeda. Bagaimana ketinggian pangkatnya ini, pangkatnya ini bisa berbeda? Yang menjadikan dia beda dan tinggi adalah tingkat pengabdiannya kepada umat ini. Kalau dia mengabdi kepada umat, semakin hebat, semakin tinggi dia. Dan ini bisa kita kembangkan maknanya untuk kemaslahatan. Jadi kalau orang butuh kepada kita, orang datang kepada kita untuk kepentingan akhirat mereka, maka kita masuk bagian aziz. Aziz. Dan ini ternyata bukan ulama. Kalau ini katakan pewaris para ulama, para nabi, ulama yang membawa orang kepada kebaikan, membawa umat kepada kebaikan, ini bukan dimonopoli dengan ilmu, bukan dikuasai, bukan diambil oleh orang yang punya ilmu saja. Akan tapi semua dari kita yang punya kesadaran bahwasanya aku harus bermanfaat untuk orang lain, untuk akhirat mereka. Begitu sebaliknya, menjadi orang itu rendah, tidak punya izzah, tapi menjadi dhillah. Nanti ada mudhil, Allah merendahkan hambanya. Dhillah adalah apa? Siapapun dari hamba Allah yang menjadikan hamba ini terjerembab dalam kehinaan. terhinakan, maka siapapun yang hidupnya itu kok bikin orang jauh dari Allah, maka itu adalah orang yang paling rendah. Sementara siapa yang paling mudah membawa orang kepada kebaikan, bersama itulah dia akan mulia, aziz. Begitu juga kalau dia menjadikan orang semakin rendah dalam kehinaan, maka ketahuilah dia pun rendah bersama itu juga. Sekarang kita tinggal koreksi diri kita. Apa yang kita lakukan di masyarakat kita? Bagaimana? Apa kebaikan? Memang tidak harus menjadi seorang ustadz lalu ceramah. Bukan, itu kan tugasnya yang punya ilmu. Akan tapi yang punya harta, gunakan hartamu untuk kebaikan umat Nabi Muhammad agar engkau menjadi aziz, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberadaanmu itu langka, dan memang langka. Orang diberi oleh Allah kekayaan, kemudian dia ringan, dan dia mudah menggunakan kekayaannya untuk kebaikan. Orang dibeli oleh Allah keahlian, lalu menggunakan keahliannya untuk kebaikan, kemuliaan di akhirat untuk membantu umat Nabi Muhammad agar sampai kepada Allah, langka. Biasanya orang belajar keahlian sekarang, kuliah, sekolah, cari keahlian hanya untuk cari duit untuk dirinya sendiri. Mana yang berpikir untuk umat? Nah, ini orang-orang istimewa. Dengan kekayaannya dia berjuang, dengan jabatannya dia berjuang untuk Al-khalqu kulluhum iyalullahi wa akrabuhum ilallahi anfa'uhum li'iyalih. Nabi mengingatkan bahasanya, kita ini makhluk Allah semuanya, dan yang paling kita dekat kepada Allah, dalam riwayat dicintai oleh Allah, adalah siapa? Yang paling bermanfaat kita untuk makhluk-makhluk Allah. Manfaat di mana? Bukan urusan di dunia, tapi kemanfaat nanti di akhirat. Nah, sekarang bagaimana kita? Jangan sampai kita omongan di kampung menjadikan orang terjerumus. Jangan sampai perkumpulan kita pun ternyata menjerumuskan kawan-kawan. Kita ingin membuat perubahan semuanya dari kita. Yang punya ilmu yuk, jangan ngomong kecuali ada sandaran ilmunya yang bermanfaat untuk umat. Akhlak yang mulia, perilaku mulai dari suami, istri, anak, tetangga, pembantu di rumah kita. Ayo, kita bawa kepada kebaikan, maka engkau adalah aziz. Kita bawa semuanya. Jadi suasana harus suasana dakwah. Lingkungan-lingkungan dakwah. Pergaulan-pergaulan dakwah. Tidak duduk di pasar kita kecuali berbicara tentang majelis ilmu, orang soleh, tempat yang baik. Oh, kita berubah. Jangan ngobrol tentang ini, itu, dan sudahlah, biarpun Anda senang bola, ditahan, tidak usah ngomong bola. Itu untuk diri sendiri, saya mau tobat setelah itu. Nah, sebab jam 2, jam 3 malam, saya harus ini sampai capek, sampai subuhnya hilang kemarin. Ah, tobat. Tapi di dalam obrolan, saya tetap ingin bermanfaat. Atau saya masih punya hobi yang kurang baik. Untuk dirimu sendiri itu, segera tobat. Tapi untuk orang lain, saya tidak boleh membawa orang kepada kejahatan. Dimulai dari kesalahan itu, kalau memang kita adalah punya kebiasaan yang tidak baik, jangan cari teman, jangan cari kawan. Sebab nanti akan kita masuk kepada dillah, kerendahan dan kehinaan. Tapi kita sesali, kita ingin berubah, tapi perilaku kita hendaknya membawa orang kepada kebaikan. Selalu obrolan kita, perkumpulan kita, tetangga kita, yang belum kenal pengajian, diri kenal pengajian. Kepekaan kita untuk membawa orang kepada kebaikan. Misalnya, ya kita misalnya di sini ada stasiun radio yang sudah tersebar di mana-mana. Sampaikan, Anda di mana? Oh, saya ada di misalnya Batam sana. Oh, ya dengan Batam ada dengar radio ini lah. Ini ada berguna. Oh, di Bogor, Bogor ada stasiun radioku yang dari sini. Jadi obrolan kita bermanfaat. Ada obrolan ibu-ibu dengan anak sama bibinya. Bicarakan tentang pernikahan seorang bintang apa. Wah, ini pernikahannya di sini-sini, bajunya begini. Wah, pestanya 3 hari 3 malam. Wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Habis. Wah, itu saling menimpali, pengen lebih tahu. Dicatain Nabi Muhammad lahir di mana? Nabi Muhammad lahir di Madinah. Oh, ya. ini Masya Allah, cara hidup kita ini sudah diracuni oleh informasi-informasi, sampai informasi tentang nabinya tidak tahu, informasi kemuliaan tidak tahu. Barangkali perlu kami anggap aneh ya, tidak bisa aja. Kalau tidak tahu stasiun radioku yang ada di orang Cirebon yang tidak kenal stasiun radioku 92,9 yang di Kuningan, Tegal, Pemalang tidak tahu 104,8, yang di Batam tidak ngerti 104,7, di Bogor tidak mengerti 91. Berapa di Bogor? 91, hah? 91, berapa di Bogor? Kemudian yang di ini tidak, Jadi daerah paling tidak apa? Jadi untuk bahan berbicara, tidak ngerti majelis Sabtu misalnya, paling tidak kita hafal biarpun, ya Allah saya datangnya jarang-jarang Bu ya. Kapan datangnya? Aduh saya baru datang 2 kali. Majelis sudah berapa tahun baru 2 kali. Tapi paling tidak obrolannya ngajak orang, ngasih tahu. Allah. Jadi situ, jadi biasakan kita untuk diskusi, dialog, obrolan yang bermanfaat. Agar kita menjadi aziz. Obrolan yang berguna. Kalian yang pergi di kampus, anak-anakku semuanya. Di kampus apa yang kau obrolkan? Bagaimana mengaku pecinta Nabi obrolnya tentang idola-idola, idolanya adalah yang tidak mengenal Allah. Salah. Kenalkan kepada kemuliaan. Ayo. Di mana? Yang di pasar lihat, diskusinya lain. Insyaallah. Ngomongi Pak Presiden, Pak Bupati, wah ini sekarang rusak enakan zaman dulu, zaman sekarang. Zaman dulu, zaman sekarang. Kayaknya sama saja, dulu berantem sama suami, sekarang juga masih berantem. Mana bedanya? Itu yang tidak ngerti agama. Tapi kita harus membuat perubahan. Obrolan kita di pasar yang berguna. Obrolan sekarang ada model grup-grup. Grupnya ada grup ulama, grup ustadz, pembela kebenaran, grup macam-macam grup WA ini, masya Allah. Kita sering dicomot ikut ini. Kita perhatikan, kita pengen ngomong yang berguna. Obrolan tuh kalau tidak berguna, tapi jangan membahayakan. Bolehlah guyonan dan sebagainya, tapi jangan ngomongin. Setiap hari ngomentari ini, ngomentari ini, ngomentari itu, habislah ini. Bacanya pun sudah, itu lagi ini, ngomong ini lagi. Jelek-jelekin orang aja. Oh kita pengen benar kok jelekin orang. Memang ada, cara benar adalah jelekin orang. Dari mana rumusnya itu? Biarpun itu orang itu jelek, bermaksiat, bejat, dan seterusnya. Kalau urusan amar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya sekedar di WA itu. Harus ada gerak. Apa yang kita berbuat saat ini? Membangun kita. Berbuat kita harus. Cuman kadang kita biasa dengan obrolan yang gak berguna gitu. Kalau masalah obrolan misalnya ada guyonan dan sebagainya, isinya yang wajar, rahat untuk melapangkan hati, dada boleh, tapi tidak ada gunjingan, tidak ada merendahkan siapapun, tidak ada caci maki dan oloan. Sesaat ada himbauan, kita ngobrol di gardu boleh, di saat kita jaga yang lucu, yang ketawa, tapi saat besok hari Sabtu ngaji loh ya, oh tiba-tiba dikagetin, radio-radionya, ini tiba-tiba ada selebaran, ini buku, sebentar lah, kita akan digardukan jaga piket ini kan sampai berapa jam, yuk dikir seberapa jam, astagfirullahaladzim. Ini kecerdasan di sela-sela gurauannya ternyata ada pesan-pesan istimewa, aziz nilangka. Nah kita ingin seperti itu, mendapatkan bagian kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan membiasakan diri kita, untuk kita jadikan diri kita, kita berusaha untuk diri kita agar kita berguna untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Dengan apa? Dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, yang ilmu dengan ilmunya, yang harta dengan hartanya. Tapi ingat, kita utamakan kemaslahatan nanti di akhirat, bukan hanya urusan di dunia saja. Maka termasuk kami himbau, hei hamba yang kaya, hei orang kaya, yang engkau katanya gemar bersedekah dan infak, sudah kau pikir belum sedekah dan infakmu itu? Apakah di saat kau berikan kepada orang itu semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh dari Allah? Ini harus faham. Kita ingatkan, sebagian orang itu latah memberikan hadiah lebaran, hadiah lebaran, hadiah lebaran. Tetangganya dikasih hadiah lebaran, diberikan rok mini, mau ngapain ya? Sepanjang rok itu dipakai masuk neraka itu nanti, dosa. Atau diberi alat hiburan, pokoknya sampai lupa Allah, dosa. Kalau kita ingin memberikan seseorang, kita pikir yang bermanfaat untuk saya nanti. Di akhirat loh, ini secerdas. Apa yang harus aku berikan kepada tetanggaku? Apa ini? Cerdas dong. Yang punya perusahaan, mau bagi-bagi karyawan, berikan yang bermanfaat. Apakah mekena, Al-Quran, baju muslimah, atau apa. Kalau kita memberikan kepada mereka adalah hadiah baju yang tidak menutup aurat, sepanjang baju itu dipakai, biarpun Anda sujud tidak pernah mengangkat kepala, ditumpangkan di atas pundak Anda, dosa. Ayo, umroh sebulan penuh, tak tahunya apa, hadiahnya diberikan kepada orang sesuatu yang menjadikan mereka bermaksiat. Mau kemana? Masuk neraka lewat Mekah. Ini, ada cerdas dia. Jadi apapun yang Anda infakkan, apa yang harus sambung kepada akhirat nanti. Al-Aziz dari hamba-hamba Allah. Ini saja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang dimuliakan oleh Allah dan menjadi sebab orang lain mulia, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Syukran kasihan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, yang telah memberikan penjelasannya di suara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan di suara ini Allah mempermudah kita untuk mengamalnya. Amin ya Allah. Amin. Baik, untuk selanjutnya kepada para hadirin, para jamaah, kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Dari jamaah ibu-ibu satu dan jamaah bapak-bapak satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya, apakah berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya itu boleh, dan perpacaran dalam agama Islam itu kayak gimana, Bu ya? Terima kasih. Apa itu? Perpacaran dalam Islam. Pacaran. Iya. Terima kasih. Di jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya pengen menanyakan batasan hormat sesama manusia. Seperti yang ya menundukkan kepala itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah berjabatan tangan, yang kita perlukan adalah apa kata ulama. Kalau hadis Nabi SAW adalah sangat jelas, li ayyuta ana ahadukum bimikhyatin min hadid khayrun lahu min an tamassa imra'atan la tahillu lahu. Untuk ditusuk kepalamu dengan besi itu lebih bagus daripada harus menyentuh tangan wanita yang bukan mahram, tidak halal bagi bukan istrimu dan bukan mahrammu. Banyak riwayat. Kemudian kejadian yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membaiat para wanita, akan tapi Nabi tidak berjabatan tangan. Jumhur ulama fuqaha madzhabul arba'ah semuanya, mohon maaf, keluarkan, mari kita keluar dari hawa nafsu kita. Mungkin kita adalah termasuk orang yang masih bersalaman, atau orang tua kita atau guru kita. Kalau kita bicara tentang kebenaran, keluarkan dulu. Kita ingin melihat kebenaran. Adapun setelah itu kita tinggal menyadari saja, lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara para ulama, madzhabul arba'ah, empat madhab semuanya mengatakan bahwasanya bersentuhan kulit, berjabatan tangan ini adalah hukumnya haram. Empat madhab semuanya. Kecuali kita membuat madhab baru lagi nanti. Lihat semuanya. Urusan membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu, ini bab lain itu. Ini bab masalah wudu. Kalau menurut madzhab Imam Malik, bersentuhan tidak membatalkan wudu, berarti itu memperkenankan berjabatan tangan. Oh tidak, jabatan tangan urusannya lain. Jadi ini disepakati empat madzhab seperti itu. Hukumnya berjabatan tangan adalah haram laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Yang bukan mahramnya. Itu hukum. Kemudian bagaimana kita ini? Loh, tapi kok kiai itulah? Ini sudah mulai jahat ini, nilai orang. Kok kiai itu salaman? Sudah cukup. Tidak usah membawa-bawa kiai dan sebagainya. Apalagi dalam kajian ilmiah, seorang mujtahid itu perilakunya pun tidak menjadi hujah. Hanya Nabi saja yang jadi hujah. Misalnya Imam Syafi'i melakukan sesuatu, tidak jadi hujah. Yang jadi hujah adalah fatwanya. Fatwanya ulama. Jadi kalau ada ulama bersalaman, ulama melakukan, bukan hujah. Tidak harus kita tiru. Kenapa? Bukan hujah. Perbuatan seorang guru, seorang ustaz bukan hujah. Omongannya yang berdasarkan dengan ilmu, itulah yang kita jadikan hujah. Baik, ini adalah masalah berjabatan tangan. Kemudian, Setelah itu, sudahlah, jangan biasa merendahkan orang lain. Mungkin Anda termasuk orang yang sudah bisa menjaga, tidak berjabatan tangan kepada siapapun. Tapi tugasmu bukan untuk merendahkan orang lain. Sebab di dalam beragama itu tidak ada yang sempurna. Ada yang sesaat orang kurang ini, kurang itu, kurang ini. Cuman ayo kita setiap hari membuat peningkatan. Lah, tidak gaul nih. Kalau siapa bilang tidak gaul? Banyak orang tidak berjabatan tangan, kawannya banyak. Orang itu tersinggung lah. Masalah tersinggung dan tidak tersinggung justru itu menunjukkan kepiawaianmu dalam menolak. Bagaimana ada orang engkau tolak tapi dia tidak tersinggung, berarti kamu cerdas, hebat tuh. Ini adalah masalah kecanggihan, kecerdasan kita, kepandaian dalam kita menolak dalam bersalaman. Apalagi urusan dengan orang Sunda mah enak, gini tok sudah paham, menang nak. Paling enak sama ini. Oh, berarti sudah salamannya begini. Sampai kebablasan sama laki-laki begini, laki-laki dengan laki-laki. Wah, ini kacau ini. Kalau lagi salaman yang benar. Lagi ini. Loh. Ini. Ini adalah hukum, kemudian memandang orang lain tolong, jangan memandang merendahkan. Mungkin Anda termasuk orang yang sudah meninggalkan berjabatan tangan. Kalau seorang alim ini melakukan itu semuanya, bukan hujjah. Ini sudah disepakati pembahasan usul fikih, bukan hujjah. Jangan kau alim biasa zaman sekarang. Mujtahid, perbuatan mujtahid bukan hujjah. Fatwanya yang akan kita jadikan hujjah. Dan fatwa pun dikembalikan kepada dalilnya adalah harus ada nas, ada sandaran-sandaran dalilnya. Tapi tolong, jangan menilai orang lain. Akan tapi ketahuilah, jika kita termasuk orang yang masih biasa berjabatan tangan, ayo kita perlahan mengurangi. Dan sebagainya, ngurangi, ngurangi, ngurangi. Ada sebagian menganggap salah. Kalau Buya menghindari jabatan tangan, alasan, oh Buya mau sholat ya, takut batal wudhu. Oh bukan, biarpun saya tidak mau sholat, tidak salaman saya. Tidak ada yang marah, alhamdulillah, insya Allah. Ibu marah dengan saya, kayak marah, kayak tidak mau datang ke sini. Tidak ada satupun yang pernah salaman. Karena urusan salaman bukan penghargaan, tidak harus dengan salaman, dengan pertanyaan berikutnya tadi. Apakah kita menghargai orang harus bersalaman? Ada mas kampung di Cina itu ada yang salaman itu adalah celah, aib. Oh, ada orang. Bersalaman itu adalah aib dan celah, ada. Jadi salaman bukan ukuran bagaimana orang memuliakan. Akan tapi yang disyariatkan itulah memuliakan. Laki dengan laki bersalaman. Kalau perlu mencium tangan jika itu orang tua. Mu'anakoh, berpelukan jika kita jarang ketemu. Dalam keadaan yang memungkinkan. Tapi kalau sudah laki perempuan, hendaknya ayo kita perlahan untuk menghindar sedikit demi sedikit. Mungkin karena terlalu dekat kita dengan sepupu dan sebagainya. Ya, kalau begitu kita kurangi. Paling tidak harus ada perubahan. Namanya kita ingin meniti kemuliaan sedikit demi sedikit. Kalau spontan berat nanti. Dan tidak usah sok mentang-mentang belajar ngaji, ngerti musafahah, berjabatan salam, berjabatan haram, gaya. Astagfirullah, tidak mau, dosa-dosa. Ya, asal saja. Kok sok bener ini? Ini berlebihan, enggak usah berlebihan. Gimana kita menghindar dengan penuh kelembutan sampai orang itu faham? Enggak usah kaya astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullah. Maaf, maaf, maaf. Ini santri. Santri enggak benar itu. Malah menjadikan orang jijik dengan kebenaran. Memangnya begitu Islam mengajarkan. Kok kaya apa saja. Islam mohon maaf, santri. Gimana baik. Orang ada buat salam, assalamualaikum, sehat-sehat. Itu sudah mundur sendiri, Masya Allah. Tidak maju. Baik, jadi kecerdasan kita di dalam menolak. Ini adalah hukum. Madzahibul arba, empat madhab. Sudahlah, jelas tidak ada madhab yang memperkenankan empat madhab. Adapun fatwa beberapa orang atau yang dilakukan oleh sebagian orang kok masih bersalaman, itu ketahuilah mungkin saja kita tidak tahu apa yang apa alasan mereka. Mungkin alasan mereka karena subhanallah ini orang yang tidak bisa saya tolak karena mungkin akan kecewa hatinya. Kita juga enggak ngerti. Atau mungkin beliau juga sudah menangis di malam hari karena susah untuk menghindar karena kebiasaannya dari dulu. Sudahlah pokoknya jangan nilai orang, kita ingin berubah, sudah. Repot tadi kalau kita hanya ngurusi orang. Kita perlu ngurusi aku, ini lu, waktu. Yang punya kotoran tadi, enggak usah ngelihat kotoran orang. Kalau hari ini kita masih bersalaman, yuk kita perlahan berubah. Mungkin setiap hari saya bersalaman dengan 7 orang. Pertama adalah tetanggaku yang ini, besok saya kurangi 5, minggu depan 2, akhirnya setahun bebas. Baik, itu saja insyaallah. Adapun masalah pacaran, pacaran itu apa sih? Pacaran adalah laki perempuan yang belum dihalalkan, kemudian dia sudah mulai mendekati zina. Mulai dari ngobrol, berduaan. Ngobrol. Ya pacaran adalah haram dan itu adalah muqaddimah zina yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina. Enggak ada pacaran yang islami itu. Ya pacaran. Kalau bercinta yang islami adalah setelah akad nikah itu bercinta yang islami. Pacaran enggak bisa diislam-islamkan itu. Ada bahasa sekarang diislamkan dengan istilah ta'aruf. Nah, ini kan kacau. Ta'aruf perkenalan mau menikah, ta'aruf SMS tiap malam yang akan panggilannya diganti abi sama umi, abi, umi, abi, umi. Dipikir sudah islami. Enggak ada itu. Malaikat enggak bisa mencatat amal jelek kalau sudah pakai abi, umi. Tetap. Jelas. Jangan dibuka pintu ini wahai para orang tua. Dan inilah mukaddimah pembangkangan seorang anak kepada ibu bapaknya. Karena mungkin yang dicintainya adalah orang yang orang tuanya belum tentu bakal setuju. Ini pembangkangan nanti. Menjadi problem itu semuanya. Karena sudah terlanjur cinta. Terlanjur senang. Na'udzubillah. Sehingga apa? Akal sehatnya sudah enggak berlaku. Gula jawa rasa coklat. Waduh, kalau bukan dia enggak mau, na'udzubillah. Dia tentang semuanya, na'udzubillah. Sehingga kalau sudah buta, lihat Allah pun dilawan, terjadilah perzinaan dan sebagainya. Hei, perzinaan yang terjadi itu bagaimana? Tidak serta-merta itu. Mulai dari pertama kali senyum-senyum ketemu, besok ngobrol, mungkin tahun depan ya, telepon-teleponan, tahun berikutnya sudah jalan bersama, lihat tahun ketiga setan sudah berhasil menjadikan mereka berzina. Na'udzubillah. Dan dihinakan, terhina berzinaan. Orang mulia pantang untuk berzina. Maka pintu menuju zina harus ditutup oleh orang-orang mulia. Orang mulia pantang berzina. Dan jangan dilanggar Allah. Wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Jadi hindarilah pacaran dan sebagainya. Sehingga apa? Kita harus suarakan di anak-anak kita pacaran no, pernikahan yes gitu. Jadi biar kalau menikah cepat. Jadi para orang tua jangan mempersulit urusan pernikahan ini. Ini orang tua yang perlu ditakzir ini. Anaknya sudah pengen nikah dan kadang-kadang orang kaya, orang cukup alasannya apa? Anak saya belum bisa mandiri. Bapaknya sudah kaya mau gimana lagi ini? Mau nunggu anaknya berzina baru nanti nyesel. Buka pintu halal selebar-lebarnya hei para orang tua. Makanya selalu kita suarakan. Ada sebagian orang tua itu cita-citanya, nak kamu harus punya pekerjaan dulu, kamu harus punya pegangan. Bapaknya padahal sudah cukup, punya ini, punya itu. Tak tahunya cara berpikirnya, tak tahu cara berpikir di mana itu. Sementara anak sudah tidak menjadi anak lagi, anak sudah dewasa dia. Maka wahai para orang tua, kami selalu menghimbau, pandanglah anakmu, jangan dipandang anakmu sebagai anak saja, akan tapi pandanglah anakmu sebagai seorang pria atau seorang wanita yang dia juga punya kebutuhan khusus yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kecuali dengan pernikahan. Ini loh, kadang-kadang masih nunda-nunda, belum punya kerjaan, belum diangkat jadi apa. Kadang-kadang nunggu kuliah selesai, hei para orang tua, jadilah orang tua cerdas. Memangnya pernikahan menghalangi orang kuliah? Memangnya pernikahan menghalangi orang meniti karir? Justru dengan pernikahan inilah akan diridhoi oleh Allah, terjaga. Pulangnya pun pasti langkahnya menuju rumah, karena ada pasangannya di rumahnya. Coba kalau anaknya belum lihat, sesaat ke sana, sesaat ke sini, main di sana, main di sini. Kalau sudah tidak takut kepada Allah, zina di sana, zina di sini. Ternyata dosa sang anak ditumpangkan ke bapak ibunya yang rajin ngaji itu, rajin ibadah itu. Karena telah mempersulit urusan pernikahan. Anehnya orang tua itu, anaknya pacaran diizinkan, giliran mau nikah tidak boleh. Maksudnya apa? Abah, saya masuk surga boleh? Tidak boleh, nak, masuk neraka saja, nak. Kayak gitu ngomongnya. Dan cuman orang tua enggak sadar ini, na'udzubillah ini. Allah masykuk man syakka umati. Orang tua yang mempersulit urusan pernikahan anaknya akan dipersulit urusannya oleh Allah. Hati-hati ini. Zaman kita berbeda, wahai para bapak. Bukan zaman dulu. Zaman dulu, Masya Allah, masih aman-aman saja. Zaman dulu masih aman, pergaulan masih aman. Tidak banyak contoh yang jelek, televisi belum banyak ada. Film pun itu seminggu sekali, itu pun malam. Film akhir pekan katanya orang-orang tua dulu tuh. Televisi satu miliknya Pak Lurah. 3 hari bagus. Giliran hari keempat layarnya tinggal separuh. Suaranya kecil banget, pakai aki, kadang-kadang putus akinya. Subhanallah, enggak ada, aman itu. Sekarang subhanallah, lah kok begini kok orang tua masih mempersulit usulan pernikahan? Orang tua cerdas hendaknya memilih, anakku sudah mulai. Nak, kau sudah senang sama laki-laki, nak? Dia malu, awas. Pacaran melakukannya haram, abah tidak setuju. Tapi kalau pengen minta nikah, kapanpun aku turuti. Katakan, jadikan rumus di rumah kita. Ada pun urusan sekolah, nanti setelah itu. Kita pengen selamat kok susah bener. Yang menjadikan susah hawa nafsu kesombongan. Wah ini kemarin kita di ada sedikit kritikan. Kok Buya menyeru dengan pernikahan dini? Tidak ada pernikahan dini, yang ada adalah zina sebelum waktunya itu. Lihat. Pernikahan tidak ada pernikahan dini. Kalau sudah orang pengen tidak ada pernikahan dini. Kalau sudah orang kemauan tidak bukan pernikahan dini. Sebab kemauan ini kebutuhan ini. Sebab namanya bersyahwat itu bergolak karena tontonan, karena yang dilihat, karena pengaruh lingkungan dan sebagainya. Sehingga bergolak syahwat. Kita tahan, enggak bisa, itu harus disalurkan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Kalau tidak, na'udzubillah. Di saat akal pikirannya belum ada bimbingan, melakukan zina. Dan alangkah banyaknya, anak SMP kelas 1-2 ternyata sudah hamil di luar nikah. Siapa yang salah? Bapaknya yang bersulit urusan pernikahannya itu. Ini harus dibuka. Bukan pernikahan dini, tidak ada pernikahan dini. Pasti sudah pada waktunya. Karena sudah ada mau, ada ingin. Takutlah kepada zina. Jaga anak-anak kita dari zina. Pacaran adalah mukaddimah zina. Enggak ada dalam Islam pacaran. Kalau pengen bercinta yang halal, akan nikah. Baru nanti bercinta. Itu diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian. Memuliakan manusia, tentunya ada batasan. Nabi mengajarkan, laisa minna man lam yuqir kabiruna. Yuqir, pakai kof ya. Ada orang enggak ngerti mana yuqir. Yuqir kabiruna. Yuqir memuliakan. Laisa minna man lam yuqir kabiruna. Wala yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Orang yang tidak bisa memuliakan orang yang lebih tua. Jadi memuliakan itu ada sandaran. Ada aturannya. Kita memuliakan seseorang karena umur. Ini ada syariat. Dan memuliakan orang karena agama. Tidak ada memuliakan manusia karena kekayaannya. Tidak ada memuliakan manusia karena jabatannya. Bahkan itu pemangkas iman. Man tawadhu'a li ghaniyyin lihinahu dhahaba anhu thulutsa dinihi. Kalau ada orang hormat. Tawadhu. Tawadhu itu menghormat. Tawadhu itu kita merendah, maknanya menghormat. Orang kaya karena kekayaannya. Termasuk kekayaan itu adalah jabatan itu masuk. Karena jabatan itu karena ada duit atau paling tidak bisa ngambil duit. Yang memuliakan orang karena kekayaannya, dhahaba, akan hilang thulutsa dinihi, 2/3 agamanya. Makanya jadilah seperti rib'i. Kalau duduk dengan pejabat adalah bukan karena saya ingin mendapatkan kekayaan dan keuntungan dari dia, tapi saya punya misi menyampaikan kebenaran. Wibawa duduknya kita. Jangan kalau sudah duduk sama orang kaya, waduh bingungnya. Haji gimana? Wah, tingkah lakunya sudah wes. Rendah sekali. Tapi kita dekat dengan orang kaya karena kita cinta agar dia menjadi orang kaya ahli surga. Kita bicara yang benar dan sebagainya. Maka penghormatan kita ukurannya adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menghormat seseorang karena umurnya, ada syaibah, ada ubannya, ada lebih tua dari kita, kewajiban kita memuliakan. Adapun salah mencium tangan, ini adalah tentu ada aturan, jangan mentang-mentang ah ini lebih tua dari saya tak cium tangan, saya laki perempuan berapa sembarang salah ini. Oh, saya hormat guru saya. Buya saya hormat nih, mau salaman semuanya ini. Bukan penghormatan dengan cara seperti itu. Tapi penghormatan harus ada panduan, yaitu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ukurannya adalah bagaimana menghormat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pangkat dan bukan karena kekayaannya. Adapun menghormat adalah tentunya dalam cara bertutur kata kita harus baik. Di dalam kita berinteraksi baik. Seperti itu. Itu penghormatan. Tidak harus kita sujud di hadapannya kalau kita menghormat orang tua kita. Bab dosa yang amat besar. Tidak perlu kita melakukan. Ya wajar yang menghormat, mencium tangan, memeluk, memperhatikan. Itu adalah penghormatan. Tidak perlu kita sujud gara-gara menghormat. Itu kan budaya kerajaan-kerajaan dulu, kerajaan kafir, menghormat rajanya sujud. Hanya Allah lah dan yang boleh disujuti oleh kita. Selain itu tidak ada. Maka tidak boleh sujud kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan adalah cara hidup yang baik, saling menghormati. Tapi ingat ada aturannya, yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan nenek kita boleh bersalaman, dengan kakek kita boleh bersalaman. Bahkan kalau adik-adik semuanya nanti ketemu Nabi Adam boleh salaman. Nabi Adam adalah mbahmu. Kalau kita ketemu Siti Hawa, kalau nyambung ke atas masih bisa bersalaman, itu mahram. Mahram yang tidak boleh dinikahi. Jadi yang tidak yang boleh bersalaman adalah yang mahram. Mahram itu adalah ke atas sampai Nabi Adam, ke bawah sampai hari kiamat. Pokoknya orang yang nyambung ke bawah. Misalnya ibu-ibu punya cucu. Cucu dari anak laki-laki atau perempuan enggak penting. Panjang umur ibu-ibu, umurnya 500 tahun. Kelihatan muda terus umurnya, kayak 17 tahun. Ketemu cucu yang ke-16. Nah, tapi kalau disambung urutnya nyambung lah. Ini tetap enggak boleh nikah. Karena apa? Cucu. Baik. Ini ke bawah. Satu, ke atas. Dua, sepadan dengan kita. Tiga, sepadan dia saudara. Sebapak atau seibu. Sebapak, seibu. Anaknya ibu, biarpun bapaknya beda. Anaknya bapak, biarpun ibunya beda. Itu adalah mahram semuanya. Boleh kita bersalaman. Kemudian siapa? Sepangkat dengan bapak kita. Sepangkat dengan bapak kita. Paman. Hah? Setelah itu apa? Berapa? Empat ya. Yang kelima adalah anak dari orang yang sepadan dengan kita. Keponakan. Kemudian ditambah lagi dengan musyarah, mertua sama menantu. Kita salaman dengan mertua enggak apa-apa, mahram. Kemudian kita dengan menantu juga enggak apa-apa. Kemudian nanti ada tambahannya adalah anak susuan. Anak susuan kok idahnya sama dengan masalah nasab tadi. Kalau ibu pernah menyusui seorang anak yang disusui dengan dua syarat. Lima susuan yang mengenyangkan, syaratnya pertama. Yang kedua, di bawah 2 tahun. Kalau sudah menyusui anak umur 5 tahun enggak masuk. Hah? Jadi menyusui, ya itu adalah anak susuan. Dia mahram dengan ibu, boleh bersalaman dan tidak boleh menikah. Itu adalah mahram-mahram. InsyaAllah ada bahasan khusus tentang maharim. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Ayat Al-Quran jelas tentang ayat mahram. Itu boleh bersalaman dan boleh kebuka auratnya. Kebuka lehernya, kebuka kepalanya boleh. Selain itu adalah tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa mohon doa khusus. Mohon doa khusus di Kuningan. Sebab kita ingin membuat program juga. Di lingkungan studio sudah ada rumah, kita juga akan buatkan pemukiman. Yang kedepannya adalah untuk pelatihan para ustadz-ustadz. Yang sudah punya bekal ilmu, kita akan adakan pelatihan di sana untuk belajar ilmu-ilmu yang ya sedikit lebih berat. Perlu dibuat suasana yang baru, khusus. Dan sekaligus untuk menjalin silaturahmi yang baik. Itu perlu kita akan membangun di sana. Kita perlu pembangunan 2 tingkat. Sekarang sudah ada rumah, ada studio. Kita akan membuat tidak banyak 4 kamar. Karena kita tak perlu banyak-banyak. Kita perlu nanti mungkin pelatihan hanya mungkin 30 orang, 40 orang. Berapa hari belajar ilmu-ilmu. Karena banyak permintaan. Ya, banyak permintaan dari luar kota. Yang ingin belajar di sini untuk belajari masalah-masalah seperti 12 masalah yang sering diperselisihkan oleh umat. Pengen belajar fikih-fikih praktis. Kita pengen ditempatkan mereka di tempat yang nyaman. Sehingga mereka kerasan, biarpun seminggu maksimal. Itu sangat besar manfaatnya. InsyaAllah mohon nih. Banyak programnya nih. Banyak programnya. Sebab terus kita harus berkembang programnya. Sekaligus ingin menghidupkan radio yang ada di Kuningan. Karena radio di Kuningan itu jangkauannya sangat luas. Kita perlu dana kurang lebihnya tidak banyak. Kurang lebihnya 150 juta. Untuk besi, untuk kita buat tingkat dan seterusnya. Kemudian juga ada, kita akan mengadakan alat-alat radio. Karena kita saat ini lagi mengurus izin di beberapa tempat. Di antaranya adalah di Nganjuk, Sampang, Bogor, Bandung. Kemudian di Pulau Karimun. Tidak tahu di mana lagi. Kita ingin memperbanyak stasiun-stasiun radio. Itu juga perlu pembiayaan dan dana. Intinya kami himbau kepada siapapun yang ada rezeki lebih, ayo kita gunakan untuk yang mulia yang baik. Kita ada panitianya. Boleh diserahkan di situ. Kalau perlu beli alatnya langsung bisa dilihat nanti. Kalau memang di Kuningan nanti ada ngirim besinya atau ngirim apanya dibutuhkan boleh. Kemudian juga di Buyut, karena ini anak-anak para siswa sudah mau datang di pesantren Al-Bahjah 2 yang ada di Buyut, juga akan dibangun pemukiman yang harus segera selesai. Butuh dana kurang lebihnya 80 juta untuk penyempurnaan fondasi yang sudah dibuat, tinggal kita naikkan ke atas. Kemudian juga di Wanasaba ada pembangunan. Aduh, banyak sekali kalau ngomong pembangunan. Dan memang namanya pondok, pembangunan tidak boleh berhenti. Pembangunan tidak boleh berhenti, terus berhenti. Belum lagi ini paving ini. Ini paving ini akan dipasang supaya yang ngaji itu rapi, bersih, enak. Sehingga bisa semakin khusyuk nanti. Ini paving ini akan dibangun. Ini juga perlu biaya dan alhamdulillah kalau paving ini ada insyaallah yang bakal mencukupinya. Tapi yang lain-lainnya tadi mohon paling tidak nanti para bapak ibu sisihkan waktu untuk memohon. Waktu berbuka lintaskan doa. Semoga Allah mengirim pejuang-pejuang yang ikhlas ahli surga di sini. Di saat bangun malam panjatkan doa. Kami yakin nih Sebab mujarab ibu bapak. Kapan setiap kali kita menyampaikan di depan bapak ibu itu alhamdulillah besok. Beberapa waktu. Dalam waktu singkat Allah kabul doa itu semuanya. Karena kami yakin ada hamba-hamba yang tulus, yang ikhlas, yang mulia, yang dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu tidak ada yang tahu. Disembunyikan oleh Allah. Maka jangan ragu untuk mendoakan. Dan juga semoga kiri kanan pesantren ini dijaga oleh Allah. Tetangga-tetangga dijaga oleh Allah. Kita tidak ingin ada tetangga satupun yang tidak sholat. Kita ingin tidak ingin ada satu tetangga yang tidak puasa. Kami mendengar ada tetangga yang tidak puasa. Kita doakan semoga Allah mengampuni dan dijadikan oleh Allah ahli puasa. Kita tidak ingin di dekat tempat mulia ternyata ada yang melakukan kemungkaran. Kita ingin semuanya ahli surga. Dan tetangga Anda, kita semuanya insya Allah ahli surga. Dan jangan lupa, buka bersama di sini insya Allah sedikit kita beda acaranya. Agak meriah, buka bersama, tapi meriah dengan nuansa agama. Bukan meriah dengan sorak hore, tapi meriah dengan acara-acara yang menarik, yaitu tanggal 3 Juli, kalau tidak salah ini puasa yang ke-16, 3 Juli, hari Jumat. Mohon, sambung siap-siap ibu, enggak usah masak di rumah, supaya enggak kepikiran siapa yang makan. Kalau memang sudah terlanjur masak, sekarang kok terlanjur masak gimana? Bawa aja ke sini dimakan bareng sama temannya. Yang jelas di sini akan kita siapkan makan malam, futurnya juga sampai sholat isya. Sekali-kali terawih di sini nanti ya. Di sini insyaallah paving sudah beres, kita membuat meriah nih ramai nanti. Sholatnya di luar sana, sampai di sini enggak cukup. Kapan itu? Nanti tanggal 3 Juli hari Jumat. Baik, ini saja insyaallah. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna. Akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami Allah di dunia dan muliakan kami di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang mudah untuk mengetahui kekurangan kami, agar kami mudah untuk berbenah diri ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, tutup aib kami dari sahabat-sahabat kami. Dan tutup aib sahabat kami dari kami, ya Allah. Kami tidak ingin melihat kekurangan orang lain, ya Allah. Dan tutup aib kami dari mata mereka. Dan kami mohon bukalah aib dan kekurangan kami di mata kami. Agar kami sadar sehingga kami mudah untuk benah diri, ya Allah. Ya Allah, sadarkan kami akan kesalahan kami dan dosa-dosa kami, ya Allah. Sadarkan kami akan kesalahan kami dan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Muliakan hati kami, muliakan diri kami, muliakan keluarga kami, ya Allah. Muliakan masyarakat kami. Dan kami mohon, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang bermanfaat untuk sesama kami. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami juru-juru dakwahmu yang tulus. Kami mohon, ya Allah, jadikan kami berjuang-berjuangmu yang tulus, ahli surgamu, ya Allah. Dan kami mohon, jadikan semua yang berjuang di sini, berikan kepada semua yang berjuang di sini ketulusan, keikhlasan, ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga, ya Allah. Kami ingin mereka semua menjadi ahli surgamu dan jadikan kami bersama mereka. Ya Allah, yang sempit rizki lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami yang masih sering melakukan dosa, yang kami sebut di sini kesalahan-kesalahan, kami mohon ampuni mereka semua, ya Allah. Dan jauhkan kami dari menghinakan orang lain, jauhkan kami dari merendahkan orang lain. Dan kami mohon, jika perbuatan salah kami lakukan, kami mohon berikan kepada kami kesadaran kalau itu salah, sehingga kami mudah untuk melakukan. Dan bantulah kami untuk meninggalkan dosa itu. Kami mohon, ya Allah, ada satu dosa, ya Allah, satu dosa, ya Allah, satu dosa, ya Allah, yang kami masih sering melakukannya padahal kami sadar dan tahu kalau itu dosa, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari dosa itu dan ampuni kami, ya Allah. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa itu, ya Allah. Ampuni kami dan jauhkan kami dari dosa itu, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, anak-anak kami, jaga mereka, muliakan mereka di dunia akhirat, sahabat kami, kerabat kami,